Seringkali kita meminta doa kepada orang-orang yang kita anggap lebih layak untuk direspon Allah segala permohonan dan permintaannya. Seperti orang tua kita, para guru kita, para ustaz, ulama, dan yang lainnya. Ini tindakan mulia, karena dengan kesalehan mereka, mudah-mudahan Allah lebih cepat mengabulkan doa kita. Lebih dari itu, sebenarnya kita punya kesempatan lebih besar untuk mendapatkan keinginan kita itu dari doa para makhluk Allah yang tak pernah bersalah dan tidak pernah memiliki kesalahan. Selalu siap sedia pada setiap perintah dan arahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merekalah para malaikat yang Allah berfirman tentang mereka. Dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka. Dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Al-Quran Surah At-Tahrim ayat 6. Tentu, dengan posisi dan kedekatan malaikat terhadap Allah Ta'ala, sangat besar kemungkinan permohonan dan doa mereka lebih cepat direspon Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di antara kemurahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita bisa mendapatkan kesempatan untuk didoakan oleh para malaikat. Syaratnya tidak sulit, bahkan terhitung sangat mudah. Cukup dengan melakukan amalan tertentu. Apa saja amalan yang menghantarkan seseorang didoakan oleh para malaikat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Kazana, ensiklopedia Islam dunia, pagi ini kembali menyajikan kepada Anda embun-embun ilmu yang terpendam dalam luasnya Kazana Islam. Ibadah sholat banyak mengundang doa dari malaikat, mulai dari persiapannya, ketika pelaksanaannya, hingga sampai selesainya. Ketika seseorang bersiap-siap sholat, malaikat sudah hadir untuk mendoakannya. Bahkan sejak sebelum sholat dimulai, malaikat telah mendoakan. Doa malaikat ditujukan untuk orang-orang yang datang di awal waktu. Setelah mereka berwudu dan menunggu sholat jamaah ditegakkan. Selama mereka duduk dan menunggu, maka selama itu pula malaikat mendoakan. Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah salah seorang di antara kalian yang duduk menunggu sholat selama ia berada dalam keadaan suci, kecuali para malaikat akan mendoakannya. Ya Allah, ampunilah ia. Ya Allah, sayangilah ia." Hadis riwayat Muslim. Paling utama, sholat dilakukan di awal waktu. Akan bertambah utama jika dilaksanakan di masjid secara berjamaah. Tentu saja, seseorang butuh berjalan dan melangkah ke masjid sebelum sholat didirikan sehingga tidak terlambat dan ketinggalan sholat. Ada kalanya orang menunda-nunda berangkat ke masjid karena tidak mau menunggu lama. Padahal menunggu sholat bukanlah perbuatan sia-sia. Sebaliknya, ia merupakan waktu berkualitas. Karena selama kita menunggu sholat, selama itu pula malaikat mendoakan. Setiap detik yang berlalu ketika kita menunggu imam atau iqamat dikumandangkan akan dinilai oleh Allah sebagai sebuah kebaikan dan akan didoakan oleh para malaikat yang merupakan makhluk yang terdekat dengan Allah Ta'ala. Doa malaikat untuk orang yang sholat tidak hanya terbatas sampai di situ saja. Orang yang datang duluan ke masjid berpeluang besar untuk menempati saf atau barisan pertama. Artinya, ia kembali berpeluang besar untuk didoakan malaikat. Karena malaikat juga mendoakan orang-orang yang ada di saf pertama. Inilah salah satu kelebihan yang dimiliki barisan pertama sholat berjamaah. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang berada pada saf-saf terdepan." Hadis riwayat Abu Dawud. Sayangnya, yang terjadi di sebagian masjid di tanah air justru sebaliknya. Orang enggan untuk mengisi saf pertama. Bahkan yang sangat disayangkan, justru orang mempersilakan orang lain untuk mengisi saf di depannya. Bukankah dengan begitu ia berarti telah memberikan peluang emas ini pada orang lain? Ini bukan tindakan terpuji. Dalam konteks ini yang seharusnya diamalkan adalah prinsip saling berlomba dalam kebaikan. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah menyampaikan begitu besarnya keistimewaan saf pertama. Seandainya kaum muslim tahu, tentu mereka tidak akan rela berada pada saf kedua, ketiga, dan seterusnya. Bahkan bisa jadi, untuk mendapatkan saf pertama, akan melakukannya dengan cara undian. Itulah luar biasanya keistimewaan soft pertama yang banyak dilupakan dan disepelekan masyarakat muslim. Bagaimana dengan orang yang berada di soft kedua, ketiga, dan seterusnya? Apakah mereka tidak didoakan oleh para malaikat? Peluang mereka untuk mendapatkan doa khusus dari malaikat menjadi kecil, tapi bukan berarti mustahil. Mereka masih bisa berkesempatan mendapat doa dari para malaikat jika mereka kemudian berinisiatif mengisi barisan yang lowong di depannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikat selalu bersolawat kepada orang-orang yang menyambung saf-saf. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, dan Al-Hakim. Kesempatan didoakan secara khusus oleh malaikat masih berlanjut bagi orang-orang yang sholat. Dalam sholat berjamaah, makmum akan mengikuti dan melakukan gerakan sholat setelah imam. Karena imam memang ditunjuk untuk diikuti. Bahkan mengikuti imam menjadi hal yang wajib dalam sholat berjamaah. Gerakan berjamaah dalam sholat yang rapi, selaras, dan satu komando menunjukkan kekompakan kaum muslimin yang harusnya bisa ditularkan ke dalam kehidupan nyata. Dalam sholat berjamaah, ada beberapa sholat di mana imam mengeraskan bacaannya, sehingga terdengar jelas oleh makmum. Sholat itu adalah sholat subuh, maghrib, dan isya. Al-Fatihah adalah salah satu bacaan yang dikeraskan oleh imam. Setelah imam sampai pada akhir Al-Fatihah dan mengucapkan Waladdallin, makmum akan menyahutnya dengan mengucapkan Amin. Al-Fatihah berisi doa. Di antaranya doa minta diberi petunjuk pada jalan yang lurus. Maka ucapan Amin bermakna permohonan agar Allah Ta'ala mengabulkan permohonan kita. Dan luar biasanya, ucapan yang singkat ini bisa menjadi penghapus dosa-dosa yang pernah kita kerjakan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, jika ucapan Amin kita bertepatan dengan Aminnya para malaikat, maka hal itu akan menjadi penghilang dosa-dosa yang dulu pernah kita kerjakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seorang imam membaca Ghairil Maghdubi Alaihim Waladdallin, maka ucapkanlah oleh kalian Amin. Karena barang siapa ucapannya itu bertepatan dengan ucapan malaikat, maka ia akan diampuni dosanya yang masa lalu. Hadis riwayat Bukhari. Apakah kesempatan didoakan malaikat selesai begitu sholat selesai? Ternyata tidak. Jika kita memilih duduk di tempat sholat, berzikir dan mengingat Allah, maka doa dari para malaikat masih berpeluang mengalir kepada kita. Namun, kadang kita temukan beberapa orang yang bergegas meninggalkan tempat sholatnya setelah sholat usai. Mungkin dia ada urusan penting dan mendesak yang akan dikerjakan. Hal itu memang tidak dilarang. Tapi, jika seseorang ingin keistimewaan lebih, ingin bonus lebih banyak, ingin tabungan pahalanya bertambah, maka tetap di tempat sholatnya tentu saja pilihan yang tepat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, para malaikat akan selalu bersolawat, berdoa kepada salah satu di antara kalian selama ia ada di dalam tempat sholat di mana ia melakukan sholat. Selama ia belum batal wudhunya, para malaikat berkata, Ya Allah, ampunilah dan sayangilah ia. Hadis riwayat Ahmad. Selain berkesempatan didoakan malaikat pada momen tertentu dalam sholat, waktu sholat menjadi pergantian waktu malaikat siang dan malam dalam melakukan tugasnya. Atau dalam bahasa kita sehari-hari, malaikat punya shift waktu untuk melakukan pekerjaannya. Pergantian itu dilakukan ketika sholat asar dan subuh. Istimewanya, orang-orang yang ditinggalkan malaikat yang habis waktu pekerjaannya, sementara orang-orang itu masih dalam posisi sholat, akan didoakan secara khusus, baik oleh malaikat yang bertugas siang hari ataupun malam hari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, para malaikat berkumpul pada saat sholat subuh, lalu para malaikat yang menyertai hamba pada malam hari, yang sudah bertugas malam hari hingga subuh, naik ke langit, dan malaikat pada siang hari tetap tinggal. Kemudian mereka berkumpul lagi pada waktu sholat asar, dan malaikat yang ditugaskan pada siang hari hingga sholat asar naik ke langit, sedangkan malaikat yang bertugas pada malam hari tetap tinggal. Lalu Allah bertanya kepada mereka, bagaimanakah kalian meninggalkan hambaku? Mereka menjawab, kami datang sedangkan mereka sedang melakukan sholat, dan kami tinggalkan mereka sedangkan mereka sedang melakukan sholat. maka ampunilah mereka pada hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad. Golongan berikutnya yang akan didoakan malaikat adalah orang-orang yang berinfak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, turun dua malaikat dari langit setiap hari di waktu pagi, yang satu berdoa, ya Allah, berikanlah ganti dari harta yang diinfakkan kepada orang dermawan. Sedangkan yang satunya berdoa, ya Allah, berilah kerusakan pada hartanya kepada orang-orang yang kikir. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Inilah jaminan Allah Ta'ala melalui sabda Nabi-Nya yang mulia terhadap orang-orang yang berinfak. Ini janji yang pasti dan tak akan diingkari. Sedangkan perkataan Nabi Muhammad merupakan sebaik-baiknya petua yang tidak terdapat cacat di dalamnya. Maka orang-orang beriman adalah ia yang besar keyakinannya kepada Allah Ta'ala. Karenanya ia tidak pernah khawatir dengan takdir atau ketentuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mereka hanya berupaya sebaik mungkin dan kemudian bertawakal. Mereka senantiasa berinfak, bukan lantaran berharap balasan yang lebih banyak, melainkan meluruskan niat untuk melakukan perintah Allah Ta'ala dalam Al-Quran dan menjejaki sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selebihnya mereka menerima apapun keputusan yang Allah Ta'ala karuniakan. Allah akan menganugerahkan rezekinya tanpa batas. Dan Allah Ta'ala memberi rezeki kepada orang-orang yang dikehendakinya tanpa batas. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 212. Allah Ta'ala memberikan rezeki kepada siapa saja yang dia kehendaki dari hamba-hambanya. Dan menganugerahkan karunia yang melimpah tanpa batas yang tidak dapat dihitung baik di dunia maupun di akhirat. Rezeki erat kaitannya dengan kualitas kedekatan seseorang dengan Allah Ta'ala. Rezeki bukan dalam pengertian sempit yang hanya berbentuk materi. Karena banyak pula orang-orang bertakwa yang diberi ujian berupa kekurangan harta. Namun, kekurangan tersebut tidak pernah membuat mereka risau. Sebab mengetahui hakikat harta secara khusus dan kehidupan secara umum. Maka orang beriman akan merasa cukup dengan seberapapun karunia yang Allah Ta'ala berikan. Kemudian mereka akan bersyukur saat diberi nikmat dan bersabar saat ditimpa musibah. Dua hal inilah yang kelak menjadi pintu kebaikan bagi orang-orang beriman. Dan mereka tidak akan pernah risau untuk menggunakan yang mana saja dari keduanya. Golongan lainnya yang akan didoakan secara khusus oleh para malaikat adalah orang yang tidur dalam keadaan bersuci. Tidur tidak sekedar beristirahat memejamkan mata, tapi tidur juga menjadi aktivitas yang bernilai ibadah karena Allah. Ketika seseorang tidur, Allah menahan ruhnya. Ketika ia bangun itu artinya ruhnya telah dikirim kembali. Sebagian orang ada yang tetap ditahan ruhnya sehingga ia tidak pernah terbangun dari tidurnya. Oleh sebab itu dalam menjalani tidur pun diperlukan niat yang benar. Niat itu kemudian ditindaklanjuti dengan berupaya melaksanakan adab-adab tidur yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu beranjak ke pembaringan, jangan biasakan langsung tidur. Tapi cobalah untuk berintrospeksi diri sesaat sebelum tidur. Mengevaluasi segala perbuatan yang telah ia lakukan di siang hari. Lalu jika ia dapatkan perbuatannya baik, maka hendaknya memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika sebaliknya, jika mendapati perbuatan buruknya, hendaknya segera memohon ampunannya kembali dan bertobat kepadanya. Kemudian sebelum tidur, hendaknya mengibaskan tempat tidur dengan kain atau yang lainnya. Jangan lupa ketika mengibaskannya mengucapkan Bismillah. Hal ini dilakukan karena kita tidak pernah tahu apa yang ada sebelumnya di atas tempat tidur kita. Posisi tidur juga perlu diperhatikan. Sebaiknya tidur menghadap ke kanan. Tidak menjadi masalah jika pada saat tidur nanti posisi kita berubah ke sisi kiri. Rasulullah juga suka meletakkan tangannya untuk menopang pipi kanannya. Jika adab seperti ini kita lakukan sebelum tidur, dapat mendatangkan doa dari para malaikat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidur dalam keadaan suci, maka malaikat akan bersamanya di dalam pakaiannya. Dia tidak akan bangun hingga malaikat berdoa, ya Allah, ampunilah hambamu si fulan karena tidur dalam keadaan suci. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Golongan lainnya yang akan didoakan secara khusus oleh para malaikat adalah terkait dengan menjaga hak sesama muslim. Salah satu hak sesama muslim adalah menjenguknya ketika sakit. Menjenguk saudara sesama muslim yang sakit akan memperkokoh ikatan persaudaraan yang ada. Demikian juga hak-hak yang lainnya yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya. Hak orang muslim atas orang muslim lainnya ada 5, yaitu menjawab salam, menjenguk yang sakit, mengantarkan jenazahnya, mendatangi undangannya, dan mendoakannya ketika bersin. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Menjenguk orang sakit ternyata memiliki keutamaan serta manfaat yang sangat luar biasa. Salah satu di antaranya, ia akan didoakan oleh 70 ribu malaikat pada hari itu juga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika seseorang berkunjung kepada saudaranya yang muslim yang sedang menderita sakit, maka seakan-akan dia berjalan-jalan di surga hingga duduk. Apabila sudah duduk, maka dituruni rahmat dengan deras. Apabila dia berkunjung di pagi hari, maka 70 ribu malaikat mendoakannya agar mendapat rahmat hingga sore hari. Apabila dia berkunjung di sore hari, maka 70 ribu malaikat mendoakannya agar diberi rahmat hingga pagi hari." Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Sungguh keutamaan yang sangat luar biasa. Maka sangat disayangkan jika kita tidak pernah menengok saudara, kerabat, dan orang-orang yang sedang sakit. Ketika menjenguk orang sakit, jangan lupa mendoakannya agar diberi kesembuhan dan mendapatkan yang terbaik dari Allah Ta'ala. Jika karena suatu dan lain hal kita tidak memiliki kesempatan untuk menjenguk, maka doakan dia. Itulah hak muslim lainnya yang memungkinkan untuk kita lakukan. Doa merupakan kekuatan yang luar biasa. Apalagi doa seorang mukmin terhadap saudaranya tanpa sepengetahuan saudaranya. Doa semacam ini tidak saja bermanfaat untuk yang didoakan, tapi juga termasuk yang mendoakan. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa ketika seseorang mendoakan orang lain secara diam-diam, maka malaikat akan mendoakan dirinya seperti apa yang dimintakan terhadap orang itu. Tidak ada seorang muslim pun yang mendoakan kebaikan bagi saudaranya sesama muslim tanpa sepengetahuannya, melainkan malaikat akan berkata, "Dan bagimu juga kebaikan yang sama." Hadis riwayat Muslim. Ternyata mendoakan kebaikan sesama muslim merupakan salah satu doa yang mustajab atau dikabulkan. Manfaatnya pun tak hanya diraih oleh yang didoakan, tapi juga untuk dirinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Doa seorang muslim untuk saudaranya sesama muslim tanpa diketahui olehnya adalah doa yang akan dikabulkan. Di atas kepalanya orang yang berdoa ada malaikat yang telah diutus, sehingga setiap kali dia mendoakan kebaikan untuk saudaranya, maka malaikat yang diutus tersebut akan mengucapkan amin, dan kamu juga akan mendapatkan seperti itu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itulah mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan teladan agar saling mendoakan sesama muslim, karena Allah memberikan perhatian khusus terhadap hal ini, yakni dengan mendatangkan malaikat untuk mengaminkan langsung doa baik yang dipanjatkan orang tersebut. Karenanya, jika mendoakan diam-diam, tentu saja doa yang sama akan kembali kepadanya. Dan potensi dikabulkannya doa akan lebih besar dibandingkan jika kita mendoakan untuk diri sendiri. Mendoakan orang lain tanpa sepengetahuan orang lain juga akan lebih menjaga keikhlasan dari segala motif yang muncul. Mendoakan secara diam-diam juga menjadi petunjuk bahwa kita betul-betul tulus terhadap sesama muslim. Tidak ada dendam yang disimpan. Tak ada kesal yang menunggu saat untuk ditumpahkan. Meski tidak ada yang tahu kalau kita turut mendoakan kebaikan atas orang lain, namun ingatlah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Mengetahui. Ia mengetahui yang tampak dan yang tersembunyi. Hal ini harusnya bisa menjadi kebiasaan baik di tengah-tengah masyarakat muslim. Inilah yang diteladankan oleh junjungan kita, Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Mereka senang kalau kaum muslimin mendapatkan kebaikan, sehingga mereka pun mendoakan saudaranya diam-diam tatkala mereka mendoakan diri mereka sendiri. Inilah salah satu praktik nyata dari hadis Nabi yang menyatakan, "Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.